Baik, nomor 5. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana ibnul muaddini. Kalau disambung al-ana ibnul, ya, al-ana ibnul. Coba ulangi. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana ibnul muaddini. Ada di sini maksudnya keliru, di atas nun. Harusnya di atas dal muaddin. Ya, di atas nun, harusnya di atas dal muaddin. Baik, ini apa? Di atas dal. Baik, kita sempurnakan. Berapa? Silakan, siapa nama? Pak Abid. Tilkal, apa ini Pak Abid? Tilkal apa ini? Binatang apa ini? Ada ba, ada to, ada ka. Masih ingat? Tilkal bat batotu lati tahta sajarati tahta sajaratil baitul falah falahi. Tilkal batotu lati tahtas syajaratil pintu tahtas syajaratil kemudian tahtas syajaratil pintul falahi tahtas syajaratil pintul falahi. Baik, mas belum sempurna. Mokna masih sakit. Betul. Tilkal batatul lati tahta syajarati li bintul falahi. Nah, lagi tilkal batatul. Tilkal batatul lati tahta syajarati tahta sajaro tili bintul falahi. Sekarang masih menang, belum sempurna. Tilkal batotun lati tahta sajaro tili tilkal batotul lati tahtas sajarati li bintil falahi. Bintil falahi dan li bintu sudah dalamnya, lamul jar. Tadi makna tahtas sajarati tidak perlu masuk lam sukun. Lamnya bukan sukun ini. Kenapa bukan sukun? Tidak ada alifnya. Ini menunjukkan dia bukan alif lam, tapi lamul jar li, ya, bukan al bintu, al binti, di li binti. Asyajarah apa betul? Tahta asyajarah, asyajarah ya. Nah, artikan dulu mas ya, betul ya. Tilka atau kotu itik yang itik apa itik? Itik oh itik jek-jek titik yang berada di bawah pohon itu milik anak petani. Milik anak petani. Jangan sedih. Al-baitul jadidul ladhi fi la dalikas sari'i lil ilwas lil was lil was saya dengan salam wasi lil wasi lil wasiri ya betul. Cuma tadi syinya harusnya banyak syari bukan syari'i lebih syari'i al-baitul jadidul ladhi fi dhalika syari'i lil waziri. Apa artinya Pak? Rumah yang baru yang di jalan itu bikin jalan itu adalah milik wazir, milik menteri ya. Oke, Mas Mulir, apa? Ad-darsul ladhi ba'da adad darsi sah sahlu jadda jizan sahlu apa sahlu? sahlun jidda asal malapan artikan dulu ad-darsu belajar yang belajar atau pelajaran? pelajaran yang setelah ini ya, pelajaran ini sahlu jidda pelajaran yang setelah pelajaran ini tersi sahlu jidda mudah sekali ya sekalian. Pelajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Benar bukan? Malam ya. Yang ngerti ngerti apa sulit? Iya. Dari sebelahi, bahkan dari sisa kita. Ini maksudnya menyemangati kita jangan lulu. Ya. Setelah ini jawab bukan? Nomor 9 terakhir. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisat amamal madrasat mudarrisati hiya talibat hiya talibatun min Malaysia. Manil fatatu siapa anak mudi, anak mudi. Siapakah pemudi yang jalasat amama mudarris yang duduk persis di depan guru? Oh, dia adalah pelajar putri dari Malaysia. Baik, nomor 10. Ya, kita baca dulu. Atilkal haqibatu allati tahta al-maktabi laka ya Khalidu la hiya min shadiqi Muhammadin. Coba dibaca. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu la hiya li sadiqi Muhammadi. Artinya, apakah tas yang di bawah meja itu milikmu wahai Khalid? Bukan, tas itu milik umatku, yaitu namanya Muhammad. Selesailah pelajaran ke-11 ke-12. Baik, namun insyaAllah kita akan kurang lagi kemana yang akan datang di tindak latihan-latihan di pelajaran ini. Nah, kita akan lebih memahami maksud dari apa yang terkandung dalam pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.